Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan kita tafsir muyassar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ayat yang paling besar, ayat yang paling agung di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Naam, ini merupakan ayat terkenal, ayat kursi. Karena pada ayat ini disebutkan al-kursi. Kita baca terlebih dahulu tafsir muyassar yang ada di sini. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو. الله سبحانه وتعالى ذات yang tidak ada yang berhak dalam perkara uluhiyah dan ubudiyah, disembah dan diibadai selain dia. الله لا إله إلا هو. Nah, inilah makna yang benar pada ucapan la ilaha illallah, ditiadakannya sesembahan-sesembahan yang batil. La ilaha haqqun illallah, tidak ada sesembahan ilah bimana ma'luh. La ma'bud, tidak ada sesembahan haqqun. Khabarlah adalah haqqun, sehingga dengan penafsiran haqqun tidak butuh lagi penafsiran yang lain ataupun penafsiran yang lain. La ilaha haqqun, dimana la nafyadil jinsi tansibu al isma wa tarfa'ul khabar. Illahu huwa di sini dhamir marfu' sebagai badal, bukan sebagai khobar dari la. Tidak ada sesembahan yang benar selain dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan arti yang disebutkan yang, atau mungkin yang dulu kita mengerti, memahami, mendengar bahwasanya mana la ilaha illallah, la ilaha illahu, huwa kembali kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka itu adalah penafsiran yang batil. Karena Allah sendiri mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, jawabannya ada Tuhan-Tuhan, sesembahan-sembahan selain Allah yang disembah, diibadai. Kenyataannya ada yang menyembah matahari, bulan, kuburan, bintang dan semisalnya. Ya, itu adalah sembahan-sembahan yang mereka ibadahi. Sehingga di sini dibutuhkan suatu penjelas. La ilaha haqqun, tidak ada sembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Peribadatan mereka adalah mardud, ghair maqbulah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang paling berbahagia dalam ini, mengerti dan memahami tafsir dan makna kalimat tauhid yang agung ini. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Al-hayyu alladhi lahu jami'u ma'ani al-hayati al-kamilati kama yaliqu bijalalih. Al-hayyu termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu. Dari nama ini dipetik sifat. Apa sifatnya? Dipetik sifat bahwasanya Allah hidup. Di mana sifat kehidupan merupakan bagian dari sifat kesempurnaan. Al-hayyu. Kata ahli tafsir, al-hayyu yaitu zat yang memiliki jami'u ma'anil hayati al-kamilah. Zat yang memiliki segala makna-makna kehidupan yang sempurna. Bagaimana bentuk kesempurnaannya? La yasbiquhu al-adam. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Perbedaannya dengan makhluk. Kana ghaira mawjudin thumma wujida. Kalau makhluk dulu itu tidak ada kemudian ada. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang? Ya. Terhadap diri manusia suatu zaman, waktu. Lam yakun syai'an madhkura, yang tidak pernah disebut. Dulu enggak ada yang namanya misalnya fulan, Abdullah, Zaid. Ya. Misalnya seorang umurnya 30 tahun belum disebut. 31 tahun sebelumnya. Belum disebut. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, lam yasbiquhu al-adam, tidak didahului oleh hampa, kosong, tidak ada. Wal awwal, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama, tidak didahului oleh apapun. Demikian pula kehidupan Allah, ya, la yalhaquhu al-adam, tidak diikuti oleh ketidakadaan ataupun fana, kebinasaan. Berbeda halnya dengan makhluk, tidak ada kemudian ada, kemudian dia mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita menetapkan nama Allah Al-Hayyu sebagaimana menetapkan nama-nama yang lain. Kita juga menetapkan sifat yang terkandung darinya, Al-Hayyu, ya, kehidupan yang sempurna. Kama yaliqu bijalalih, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda halnya dengan kaum Al-Jahmiyah yang menolak nama dan sifat bagi Allah. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Dikatakan oleh para ulama, haula ya'buduna al-adam. Mereka itu menyembah sesuatu yang enggak ada. Ya, demikian. Bagaimana menyembah sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat? Demikian pula kaum Al-Mu'tazilah ataupun kaum Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang menolak sebagian sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kaidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya, amirruha kama ja'at bila kaif. Berlakukanlah dalil-dalil yang ada itu sesuai dengan apa adanya. Kita meyakini lafaznya, meyakini bahwasanya itu adalah nama dan sifat bagi Allah, ya. Meyakini maknanya, maknanya jelas, al-hayyu, zat yang maha hidup. Diyakini maknanya. Kemudian kita juga meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dialah zat yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia yang maha mendengar lagi mengetahui. Tayyib. Bila kaif, yakni tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nusbituhu kama asbatahu Allahu li nafsihi wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam isbatan bila kaifin wala tamtsilin wa nafyan bila ta'tilin wala apa tahrifin. Menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menggambarkannya. Demikian pula meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menyelewengkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, demikian pula tanpa meniadakan, menolak dalil yang ada. Naam, ini adalah perkara yang penting butuh diperhatikan bagi setiap muslim jika dia ingin mengisahkan Allah dalam hal tauhid al-asma was-sifat. Dan tidaklah seseorang sempurna tauhid dia kepada Allah kecuali dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Meyakini Allah itu ada, kemudian meyakini tauhid ar-rububiyah, Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, mengakui tauhid al-uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak diibadai dalam segala bentuk ibadah. Kemudian yang keempat, ya, tauhid al-asma wa sifat, meyakini nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama. Nah, bukan seperti kaum al-mu'tazilah. Mereka punya lima prinsip. Di antara prinsipnya at-tauhid. Ya, punya prinsip namanya tauhid. Apa tauhidnya itu? Nafyu as-sifat. Namanya bagus tauhid, namun maksudnya apa? Meniadakan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimat yang benar namun maksudnya batil. Apa itu? Menolak Allah enggak punya sifat. Itu hanya sekedar nama. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Qala al-hayyu alladhi lahu jami'u ma'ani al-hayati al-kamilati kama yaliku bi jalalihi. Kemudian al-qayyum al-qa'imu 'ala kulli syai'. Al-qa'im. Al-hayyu, ya. Ini terkait dengan sifat zatiyah. Terkait dengan sifat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan ulama. Adapun al-qayyum ini terkait dengan sifat fi'liyah. Apa itu? Sebutkan di sini. Al-qa'im, zat yang mengurusi segala sesuatu. Zat yang mengurusi segala sesuatu. Nah, sebagai bentuk faedah, seperti nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa perbedaan Rahman Ar-Rahim? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyerupakan dengan ini. Ar-Rahman itu adalah sif nama, ismun min asma'illahi azza wa jal alladhi yadullu ala sifatin dhatiyatin. Nama Ar-Rahman sama-sama apa? Zat yang maha pengasih dalam bahasa kita. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Namun apa hakikatnya bedanya? Bedanya itu seperti lafad al-hayyu dan al-qayyum. Atau al-hayyu dengan al-muhyi. Al-hayyu dan al-muhyi. Seperti dengan lafad ar-rahman dan ar-rahim. Al-hayyu ini terkait dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ar-rahim. Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang. Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, ya, adalah nama Allah yang di situ mengandung sifat rahmat al-musilah ila ibadi, yang disampaikan kepada hamba-hambanya. Seperti lafaz al-hayyu dan al-muhyi. Al-hayyu ini terkait dengan nama Allah terhadap diri sendirinya, kemudian al-muhyi, ya, semakna dengan al-qayyum. Al-Muhyi yang menghidupkan makhluk-makhluknya, Al-Qayyum yang mengurusi, Al-Qa'im yang mengurusi ala kulli syai' segala sesuatu makhluknya. Qala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatun ay nu'asun wala naumun. La ta'khudhuhu. Allah tidak disentuh oleh sinah. Apa sinah? Ay nu'as. Ngantuk. Biasanya kalau ngantuk itu karena apa? Karena capek. Allah tidak terkena rasa capek. Menciptakan langit dan bumi selama 6 hari tidak capek. Demikian pula dalam kesehariannya, dalam setiap waktu, na'am, tidak ada rasa kantuk yang menimpa Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wala naumun, tidak pula tidur. Di sini barakallahu fikum, kita mengatakan bahwasanya dua sifat ini, sinah, ngantuk, demikian pula tidur, tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah. Manusia ngantuk. Manusia butuh tidur, ya. Kita melaksanakan sendiri kalau sudah istirahat rasanya apa? Segar, fresh. Perbedaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kecapean, kelelahan, tidak butuh istirahat, tidak butuh tidur. Demikian pula dari apa yang Allah sebutkan, la ta'khudhu sinatun wala naum, di sini juga diingatkan oleh para ulama bahwasanya selain kita meniadakan dua sifat ini, kita juga menetapkan lawan kesempurnaannya. Ini juga kaidah. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Makna ucapan Syekhul Islam, mujarradu an-nafsi la yufidu al-madh. Semata-mata peniadaan itu tidak menunjukkan pujian. Tidak menunjukkan pujian. Misalnya dikatakan al-jidaru la yajhal. Tembok itu tidak jahil. Ini tidak mengandung pujian, bukan berarti kemudian dikatakan tembok itu apa? Mengerti, alim. Tidak ada yang mengatakan tembok itu alim. Nah, sebagian ahli bid'ah itu ada yang memuji Allah, maksudnya memuji, ya. Namun bentuk pujiannya itu adalah dengan meniadakan. Tidak ini, tidak ini, tidak ini. Tapi tanpa menyebutkan apa? Tanpa menyebutkan pujian kepada Allah. Ditiadakan sifat-sifat jelek, tapi tidak menyebutkan sifat-sifat baiknya. Maksud dari pembahasan ini, ya, tatkala kita mendapatkan suatu peniadaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini lawan dari kesempurnaan, lawan dari apa yang ditiadakan. Seperti ayat ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, di sini menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah. Demikian pula di sini menunjukkan Allah itu Maha Kuat, Maha Kuasa, dan sifat-sifat yang lainnya yang menunjukkan kesempurnaan. Misal lagi, Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, tidak ada pula sekutu. Kita tiadakan. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, tidak pula ada sekutu. Menunjukkan apa? Lam yalid. Tidak beranak. Orang membutuhkan anak. Mengapa? Karena dia lemah. Karena dia membutuhkan penerus. Karena dia membutuhkan pembantu. Ketika dia tua, ada yang mengurusi dia dan semisalnya. Itu manusia, makhluk. Demikian pula, walam yulad, tidak punya ya bapak, juga menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluk. Dia dilahirkan punya ayah, punya ibu yang mengurusi dia mulai dari lahir, kemudian menyusui, kemudian dia berjalan, bisa berbicara dan seterusnya. Dia butuh kepada orang lain. Perbedaannya dengan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu. Diperlukannya sekutu, perserikatan, kerjasama, karena memang manusia butuh, lemah, tidak bisa mengurusi segala hal. Dia butuh teman, untuk join, untuk kerjasama. Ya, kadang dia istirahat, yang lainnya kerja, yang kerja bergantian terus, sehingga sama-sama berjalan. Adapun Allah Subhanahu wa taala yalidu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, kullu ma fis samawati wa ma fil ardi mulkun lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala sesuatu, kul, ya, dari mana dipetik lafaz kul di sini, kullu, padahal enggak ada lafaz kullu di situ. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dari mana dipetik kata al istighraq syumuliyah ini sini, bahwasanya semua itu milik Allah? Dari ma, lahu ma fis samawati alladhi, ya, segala sesuatu satu. Jadi ma mausul di sini menunjukkan makna, mausul di sini yang menunjukkan makna keumuman dari sisi ini. Yang kedua adalah lahu taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr. Sesuatu yang haknya itu diakhirkan, asalnya ma fis samawati wa ma fil ard lillah, dikedepankan lahu, ya, hanya milik Allah. Segala sesuatu di langit dan di bumi, di sini menunjukkan pembatasan. Segala sesuatu di langit dan di bumi, mulkun lahu, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat tauhid apa? Ar-rububiyah. Nah, sebelumnya ada tauhid Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Sebutkan lagi tauhid la ta'khudhu sinatun wa la naum, tauhid al-asma was sifat. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tauhid ar-rububiyah. Qala rahimahullah, wa la yatahasaru ahadun an yashfa'a 'indahu illa bi idzni. Wa la na'am dengan jin, ya. Wala yatajasaru ahadun an yashfa'a indahu illa bi'izni. Tidak ada seorang pun yang berani. Tidak ada seorang pun yang berani untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Di sini menunjukkan bahwasanya anna syafa'ah kullaha lillahi azza wa jal. Anna syafa'a milkun lillah. Bahwasanya syafa'at itu miliknya Allah. Bukan miliknya Nabi, bukan Rasul, bukan Wali, ataupun malaikat dan lainnya. Miliknya Allah. Allah yang memiliki syafa'at itu. Allah yang memberikan izin. Lahu. Hanya milik Allah. Walayatajasaru, tidak ada seorang pun yang berani untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Di sini terdapat rukun dari rukun syafaat. Ya. Atau, di sini terdapat syarat dari syarat-syarat syafaat. Apa itu? Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. An yakuna asy-syafi'u ma'dzunan lisyafa'ah. Ya, orang yang memberikan syafaat, makhluk yang memberikan syafaat diizinkan. Siapa mereka? Dari kalangan Nabi, Rasul, malaikat, orang saleh, syuhada, dan yang lainnya. Ya. Asy-syafi'. Kemudian syarat berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yashfa'una illa liman irtada. Syafaat itu akan terwujud jika diridhoi oleh Allah SWT. Diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak ridho kecuali ahli tauhid. Allah tidak ridho ahli syirik wa ahli al-kufur. Wa la yardha li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridho kekufuran. Adanya syarat izin dari Allah, adanya syarat, ya, orang yang memberikan syafaat diridhoi, demikian pula yang diberikan syafaat diridhoi. Adapun komponen, yakni rukun dari syafaat itu sendiri, asy-syafi' yang memberikan syafaat, al-masyfu' indahu, zat yang memiliki syafaat, yaitu Allah, al-masyfu' lahu, zat yang diberikan syafaat. Tiga ini. Asy-syafi' orang yang memberikan syafaat, malaikat, para nabi, para rasul, syuhada, dan misalnya. Kemudian al-masyfu' indahu, ya, yang memiliki syafaat, man dzallazi yashfa'u indahu, yani Allah. Kemudian yang ketiga, al-masyfu' lahu, orang yang diberikan syafaat. Ini rukun yang ada dalam syafaat. Qala rahimahullahu ta'ala, muhitun ilmuhu bijami'i al-kainati madiha wa hadiriha wa mustaqbiliha, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Muhitun, mencakup. Apa? Ilmuhu, ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu, kainat, ay al-makhlukat, wal-mawjudat, wal-awqat, wal-azman. Mencakup al-mawjudat, makhluk, mencakup waktu, mencakup tempat, na'am, mencakup segala sesuatu, al-kainat, ay al-mawjudat. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, madiha, yang sudah terjadi, wahadiriha, yang sedang terjadi, wa mustaqbiliha, dan yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum. Ini juga termasuk dari sifat, dari sekian sifat Allah. Kita menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang samar bagi Allah sedikit pun. Ya. Di sini terdapat pula bantahan kepada kaum Al-Qadariyah. Ketika mereka mengatakan annal amru unuf, bahwasanya perkara itu baru. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ya. Ini adalah konsep yang batil. Mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara yang akan terjadi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ahlussunnah wal jamaah menyebutkan terkait dengan sifat ilm ini. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa yakunu. Empat. Allah mengetahui ma kana, sesuatu yang sudah terjadi, madiha, yang sudah terjadi. Allah tahu jelas. Yang kedua, wa ya'lamu ma yakun, Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Kita di sini, yang di luar sana, di semuanya, semua tempat, semua waktu, Allah mengetahuinya. Mayakun. Yang ketiga adalah wama sayakunu, dan perkara yang akan terjadi. Belum terjadi, Allah tahu akan terjadi demikian-demikian. Yang keempat adalah wa ya'lamu ma lam yakun kaifa yakunu. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi. Allah tahu. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi. Apa buktinya? Adapun pertama, kedua, ketiga jelas. Yang keempat, Allah mengatakan dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang kafir, kaum musyrikin. Ketika mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, tujuannya apa? Agar dikembalikan ke sana, dia beriman, dia taat, dia berbuat kebaikan. Namun itu adalah omong kosong. Allah mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibin. Ya. Seandainya mereka lakadzibun wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, walau ruddu. Ya. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Al-ayah. Mereka mengatakan, ya Allah kembali, ya Rabb, wahai Rabb, kembalikan saya ke dunia sehingga saya bisa beramal saleh, beriman, bertakwa dan semisalnya. Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, walau rudduhu, kalau mereka dikembalikan, la'adu, pasti akan balik lagi. Balik kufur, balik berbuat syirik dan semisalnya. Ini sesuatu malam yakun kaifa yakunu, sesuatu yang tidak terjadi, enggak mungkin bisa kembali ke dunia ketika sudah masuk alam akhir. Ya. Allah tahu sesuatu yang enggak terjadi, seandainya itu terjadi, Allah tahu. Qala rahimahullah ta'ala ya'lamu ma baina aydi al-khalaiqi min al-umur al-mustaqbalah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di antara di hadapan makhluk-makhluknya dari perkara-perkara akan datang. Wa ma khalfahum minal umur al-madiyah, dan segala perkara di belakang mereka dari perkara-perkara yang sudah terjadi. Wa la yattali'u ahadun minal khalqi ala syai'in min ilmihi illa bima a'lamahu Allahu wa athla'ahu 'alaihi. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan wala yattali'u ahadun, tidak ada seorang pun dari makhluk yang yattali' mengetahui. Ala syai'in min ilmihi, mengetahui sedikit pun ilmu Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali bima, sesuai dengan apa yang a'lamahu, apa yang Allah beritahukan kepada mereka, wa atla'ahu alaih, dan ditunjukkan oleh Allah kepada mereka. Itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ya, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah dan sempurnanya ilmu Allah. Dan menunjukkan bahwasanya setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun pemahaman kita, sekuat apapun ya hafalan kita, kita itu adalah orang yang masih sangat-sangat jauh dari ilmu. Kemudian dari sisi mana kita membanggakan diri-diri kita? Dari sisi mana kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur telah diberikan hidayah, telah diberikan ilmu, sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa banyaknya. Namun ya, bukan kemudian dia merasa cukup, sudah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjatuh kepada penyelewengan. Naam. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Qala wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda. Wasi'a kursiyyuhu, kursinya Allah, wasi'a meliputi langit-langit dan bumi. Faedah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annal alam kurawiyan. Kurawi. Bahwasanya alam semesta ini bentuknya bulat. Bumi 7 lapis. Tayib, bulat. Langit pun demikian bulat. Kemudian yang paling tinggi adalah al-arsy. Di atas langit ada al-arsy yang sangat luas. Di sini Allah menyebutkan al-kursi. Apa itu kursi? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah wasi'a, seluas langit-langit dan bumi, sangat besar. Kita di sini kecil dan tinggal di daerah sini. Kemudian kalau kita melihat dengan skup yang lebih luas, ya, sejauh Jawa dilihat skup lebih luas lagi, Indonesia lagi dilihat skup lebih luas lagi, bumi dilihat lagi dengan skup yang lebih luas lagi, langit semakin luas. Qala al-mufassir rahimahullah wal kursiyyu huwa mawdi'u qadamai ar-rabb. jalla jalaluh. Kursi adalah tayyib, tempat berpijaknya qadamai ar-rabb, kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena butuh. Bukan. Bukan karena butuhnya Allah kepada al-kursi. Tidak. Namun itu justru menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu kaifiyatahu illallahu subhanahu. Tidak ada yang mengetahui gambarannya. Seperti apa. Besar, luasnya. Ini Allah hanya menyebutkan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Langit. Bumi 7 lapis. Langit 7 lapis. Ya, wasi'a. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Sangat luas. Ini adalah maudhi' qadami ar-Rahman. Tayyib. Tempat kedua kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala yuthqiluhu subhanahu hifdhahuma. Wala yuthqil. Tidak ada. Baik, hifdhuhuma, yakni penjagaan langit dan bumi tidaklah memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya, punya misal, punya kebun, punya rumah, punya tanah yang banyak misalnya. Itu kebingungan. Ya, harus cari asisten, harus cari ini, macam-macam untuk menjaga, memelihara, mengembangkan, dan lain sebagainya. Habis waktunya. Allah. Walillahi al-mathalul a'la. Tidak ada yang memberatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengurusi langit, bumi, dan seluruh isinya. Sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga semuanya. Karena Allah maha agung, maha besar. Dalam keadaan demikian, tidak ada sesuatu pun yang luput dari penguasaan Allah. Orang misalnya dia menjabat sebagai gubernur, misalnya se-Jawa Tengah aja, banyak sekali perkara yang luput. Demikianlah kekurangan ada pada manusia. Baru skopnya seperti itu. Tidak bisa menjangkau seluruh lapisan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memberatkan bagi Allah untuk menjaganya, mengaturnya. Semuanya mudah bagi Allah. Qala wa huwal aliyyu بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته وهو العلي العظيم. Dan dia al-Ali, zat yang maha tinggi. Al-Ali, di sini dipetik nama al-Ali. Dan dipetik sifat bahwasanya Allah SWT tinggi, apa? بذاته, zatnya tinggi. Tidak bersama dengan makhluk. Annallaha fauqa arsyihi mustawin. Allah itu di atas arsy-Nya beristiwa. Ba'inun min khalqih, jauh dari makhluknya, zat-Nya. Zat Allah jauh dari makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya. Beda dengan halnya kaum al-hululiyah wal ittihadiyah, ya, yang meyakini Allah itu zat-Nya Allah atau sifat Allah masuk ke dalam makhluknya. Atau Allah bercampur dengan makhluknya. Ta'ala Allah amma yakulun uluan kathira. Yang lebih aneh lagi, ya, sebagian kaum muslimin sebentar lagi ya mengadakan acara Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Apa Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj, Isra berjalan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mencapai, yaitu di atas langit yang ketujuh, posisi yang paling tinggi. Ketika itu Rasulullah SAW mendengar sharif al-aqlam, ini suara pena, goresan pena, mendengar tempat yang sangat tinggi. Setelah merayakan peringatan itu, padahal enggak jelas bulan dan tanggalnya, seandainya memang itu jelas bulan dan tanggalnya, niscaya Rasulullah SAW dan para sahabat akan merayakan acara Isra Mi'raj. Enggak jelas, enggak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi, ketika menyebutkan demikian, Mi'raj itu perjalanan dari dari Masjidil Aqsa ke Siratul Muntaha. Tanya di mana Allah? Jawaban apa? Mereka katakan apa? Di mana Allah? Di mana-mana. Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Tanya di mana Allah? Di mana-mana. Padahal Allah di atas al-arsy, di atas langit yang tujuh. Bidzatihi, dengan zatnya. Qala wasifatihi, sifatnya juga tinggi. Ala jami'i makhluqatihi, di atas makhluknya, sifat-sifatnya agung mulia. Kalau di sana ada suatu nama sifat yang sama dengan makhluk, enggak akan sama hakikatnya. Sifat hidup misal yang sudah kita singgung, bahwasanya hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya sempurna, enggak didahului oleh Adam, enggak diakhiri dengan tidak ada, dan seterusnya. Ya, sifat rahmat, kasih sayang, bukan karena Allah itu lemah, namun Allah menyayangi karena sayangnya Allah kepada makhluk, dan lain sebagainya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-ali al-ulu, sifat ulu ini mencakup ulu az-zat, ya, ulu as-sifat, zatnya tinggi, sifatnya tinggi. Walillahil matalul a'la, ay walillahi al-wasfu al-a'la, hanya milik Allah al-wasfu al-masal. Masal di sini bermakna al-wasf, hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Walillahi al-masalul a'la. Demikian pula al-ulu al-qahr al-ghalabah, Allah maha tinggi qahr kekuasaannya. Wa'ulu al-qadir kader. Qala al-jami'u li jami'i sifatil 'azamati wal kibriya al-'azim. Ya, yang al-jami' yang mengumpulkan semua sifat-sifat keagungan dan kesombongan. Semuanya ada di pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sifat-sifat inilah yang menjadi sebab dari sekian sebab Allah itu menjadi zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, orang yang beribadah kepada selain Allah, sungguh dia telah, ya, jahil. Sungguh telah dia seakan-akan kehilangan akalnya. Kok bisa dia meninggalkan peribadatan kepada zat yang maha sempurna, yang maha hidup, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, beralih kepada peribadatan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Qala wa hadhihi al-ayatu a'zamu ayatan bisa fil Qur'an. Ayat ini merupakan a'zamu ayatin, juga bisa ayatan. Ayat ini merupakan ayat yang terbesar di dalam Al-Qur'an. Wa tusamma ayatul kursi, dinamakan ayat kursi. Baik, kita tambahkan sebagian faedah melengkapi apa yang sudah kita baca terkait dengan ayat Al-Kursi. Sekian banyak keutamaan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ubay, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zham?" Ayat apa yang ada dalam Al-Qur'an yang paling agung? Ubay ini termasuk sahabat yang paling kuat hafalannya. Beberapa kisah disebutkan tentang beliau. Ya. Kata Ubay, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul lebih tahu. Faraddadaha miraran. Maka Nabi bertanya lagi, diulangi beberapa kali. Thumma qala Ubayyun, maka Ubay mengatakan, "Ayatul Kursi," kata Ubay, "ayat kursi." Fa wada'a an-nabiyyu yadahu 'ala katifih. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memegang tangannya, yakni meletakkan tangannya pada pundaknya Ubay bin Ka'ab. Wa qala liyahnika hadzal ilmu ya Aba Munzir, liyahnika hadzal ilmu Aba Munzir. Ini sungguh indah, sungguh bagus, sebagai pujian keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Abu Al-Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini dalil bahwasanya ayat kursi merupakan a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling besar dalam hadis Ubay bin Ka'ab riwayat Muslim. Demikian pula keutamaan bagi orang yang membaca ayat kursi, siapapun yang membaca ayat kursi pada malam hari, lam yazal alaihi minallahi hafiz, akan senantiasa ada penjaga bagi orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha, ya, syaitan tidak akan mendekati dia sampai pagi. Hadis thayyib diriwayatkan oleh Bukhari muallaqan dan disambung oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang ada di tanganku, innaha innalaha lisanan wa syafatain. Tuqaddisu al-malika 'inda saqir syakil 'arsy." Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Naam. Bahwasanya in wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innalaha lisanan wa syafatain, ya, dia memiliki lisan dan dua bibir. Tuqaddisu al-malik inda faqil arsh, dia memuji Allah Subhanahu wa taala pada saqil arsh, ini apa itu tiangnya al-arsh. Kemudian faedah yang penting juga disebutkan terkait dengan nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum, di mana Al-Hayyu itu merupakan dari nama ini, demikian pula dipetik sifat darinya, terkumpul segala sifat kesempurnaan As-Sami, As-Sama' wal Basar wal Qudrah dan yang lainnya, sifat zatiyah. Nah, sifat zat Allah. Adapun Al-Qayyum ini mencakup seluruh jami' sifat al-fi'liyah, mencakup seluruh sifat-sifat ikhtiyari, ini sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun hadis yang terkait dengan al-hayyu al-qayyum, huma ismullah al-a'zam, ya, bahwasanya ada disebutkan dalam hadis bahwasanya al-hayyu dan al-qayyum itu adalah dua nama Allah yang terbesar. Al-hayyu dan al-qayyum adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala terbesar. Naam, terkait dengan lafaz ini, mutakallam alfi, diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan tambahan al-hayyu al-qayyum merupakan dua nama yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik sebenarnya dari ayat ini, ya, bisa dilihat dalam tafsir As-Sa'di, demikian pula pembahasan dalam Aqidah Al-Wasithiyah, bagaimana ulama kita membahas terkait dengan Al-Kursi, terkait dengan Al-Arsh, bahwasanya kursi itu bukan Al-Arsh. Demikian pula bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah wal ahwa ya, silahkan dilihat faedah-faedah tersebut dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Khalil Harras rahimahullah ta'ala dan ditahqiq oleh Syekhuna Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adni hafizhahullah ta'ala. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.